saat semua harapan menghilang, bagai ombak besar menghadangku pulang. Jalan yang ku lalui penuh onak duri, dari manakah pertolonganku? Aku merendahkan diriku Tuhan, sujud menyembah di dalam hadiratmu. Mengakui dosa dan kesalahanku, by amazing grace you saved a wretch like me. Take us deeper, Lord. Take us deeper, Lord. I'm longing to worship you, giving my all to you. Mengakui resah dan berat.